ربي خير محياي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا وشفي كل موجع يا ربي صل على دينك أسفه لولائه على عنا والتابعين له بصدق وحدا. هذه المودة هي جل شجانا، والله ما ذكر الحبيب لدى المحيب إلا وأضحى ولها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هنا؟ لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بهم تعش وجه بارانا. فاهتاجت الأرواح وتشتاق اللقاء، فتهن تسأل ربها الرضوان. هل المحبين كذا؟ فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذان، وانزل إلى أوصاف طه المجتبى، فهدر لقلبك يمتلي وجدانا. يا ربنا سل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبانا الله فقال جاءكم نور، فسبحان الذي أنبانا. والنور قال عبده من به في ذكره عظيم به منانا. ورحمة المولى تأمل قوله، فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى وتسما بعبل الله من أنشانا. واستشعر الأنوار من قيل متى كنت نبيا؟ قال آدم كان بين التراب وبين ماء، فاستفق من غفلة عنها وكن يقظانا. وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار موصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا. طهره الله عما اختاره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آله. نبي الهدى لا تنساني من شفاعتي يا رسول الله، فإني مسيء مجنون ومخلف يا رسول الله. Yeah. وما البسوط اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. لو هذا وقت البروج لأحمد والإذن وما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها وعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرحانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو بن هاشم القريب شهم بن عبد المناف بن قسي كان والده يدعى حكيما شعنه قد اعتلى عدد بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف على برفعه إلى إسماعيل كان لأبي معوانا وحينما هملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا وبها أهات اللطف من رب السماء حبس الأذى والحم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأقوانا بالطهر من في بطنها فاستبشرت فدنا المخاد فأدرع الرضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبد على خلق ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد وشفا إيهانا وقبيل فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي Yeah.

سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله أبي رحمة شفيع الأمة كشيخ الغمة وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حاضرين saudara-saudaraku seiman seagama yang mudah-mudahan diberikan Allah panjang umur sehat walafiat dalam taat Allah dan Rasulnya dan mudah-mudahan dijauhkan kesusahannya dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepadanya dan cinta kepada Rasulnya amin ya rabbal alamin. Khusus yang saya hormati sahibul bait akhina ya Ahmad Zainuddin keluarga besar beliau dan adik beliau yang mudah-mudahan beliau diberikan Allah panjang umur sehat walafiat dan mudah-mudahan kedua orang tua beliau juga senantiasa diberikan kesehatan sehat walafiat dan diberikan kemudahan rezekinya dikabulkan harapan dan cita-citanya dan mudah-mudahan akhirnya Dainuddin keluarga besarnya mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah segala puji dan puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang di pagi menjelang siang ini yang mengumpulkan kita dalam satu pandangan kasih sayangnya yang mengumpulkan kita dalam satu naungan Allah Subhanahu wa taala dalam satu perkumpulan yang di mana Nabi katakan humul qaumun la yashqa min janisuhum, mereka adalah satu perkumpulan yang di dalamnya tidak ada keburukan di dalamnya. Kita sudah dari tadi berzikir sama Allah, bersolawat sama Nabi Muhammad SAW, ayat Quran kita baca dan kita menajat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ini majlis, jangan dipikir ini majlis biasa, ini majlis luar biasa. Kenapa? Karena di sana majlis tersebut, di majlis ini disebutkan nama Allah, diagungkan nama Allah, dimuliakan nama Allah, diingatkan nama Allah dan juga diingatkan nama kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah perkumpulan satu majlis yang dikatakan kalau saja kita menyebut nama orang soleh dalam perkumpulan kita, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat di tempat tersebut. Bagaimana halnya yang siang hari ini kita berkumpul di komunitas pecinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita sebut lagi bukan lagi namanya orang soleh, tapi pemimpinannya orang-orang salihin, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Sudah pasti dan tentu rahmat Allah bercucuran di rumah ini. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati dan perpisahan-perpisahan yang diampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam selalu kita sampaikan kepada Nabi yang senantiasa memikirkan umatnya, Nabi yang mencintai umatnya melebihi dirinya, Nabi yang berkorban jiwa dan raganya untuk kebahagiaan umatnya di dunia sampai akhirat. Beliau adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan segenap para pengikutnya yang setia hingga yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak atau orang-orang umat Nabi Muhammad yang digolongkan dan mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku jamaah rahimakumullah, ketahuilah dalam perkumpulan ini para pecinta Rasulullah pantang mundur, selalu tahan banting, dia selalu mau mencari Allah karena dia mencintai Rasulullah dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya Muhammad, katakan kepada manusia, kalau mereka mencintai Allah, kalau mereka mencintai Allah, kalau mereka betul-betul sayang dan cinta kepada Allah, maka kuncinya cuma satu, syaratnya cuma satu. Apa itu? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutin aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka engkau akan mendapatkan kecintaan Allah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang menjadi juru penyelamat di dunia sampai akhirat. Bahkan beliau Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman-Nya berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengutus engkau ya Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ke muka bumi ini semata-mata untuk mewujudkan rahmatku yang sesungguhnya. Maka Nabi Muhammad SAW adalah seorang juru penyelamat, seorang pemberi syafaat, seorang yang memberikan rahmat sesungguhnya dengan kehadiran Rasulullah SAW. Karena beliau hakikat daripada rahmat Allah yang sebanyak-banyaknya adalah Nabi Yuna Muhammad SAW. Oleh sebab itu, orang yang betul-betul cinta kepada Allah, maka jalurnya cuma satu, wajib mencintai ya Rasulullah. Alhamdulillah, komunitas kita, komunitas pecinta Rasulullah. Mudah-mudahan dalam perbuatan sama, dalam perkataan sama, dalam niatan sama, dalam perjuangannya juga sama, karena orang yang mencintai senantiasa mengikuti apa yang orang yang dicintai. Katakanlah, kalau kita memang cinta kepada Rasulullah, maka jalurnya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwah beliau, beliau luar biasa. Pertama kali berdakwah dengan keluarganya, kerabatnya, kemudian tetangganya. Walaupun tidak sedikit dari mereka yang menolak, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menentangnya, bahkan tak sedikit dari mereka orang-orang yang menyakiti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa ujiannya, baik segi cacian, makian, bahkan secara fisik, Nabi Muhammad SAW sudah melewati itu semua. Demi siapa? Bukan buat diri beliau. Demi siapa? Buat kita semua nih. Nabi mikirin kita, bukan mikirin yang lain. Kenapa? Karena Nabi pengen kita orang jadi orang yang selamat. Bahagia bukan hanya di dunia, Nabi pikirkan. Bahkan dipikirkan untuk bahagia di akhirat. Insya Allah. Amin ya Rabbah. Alhamdulillah. Sebab itu para pecinta Rasulullah, dia senantiasa mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai apa yang dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mengikuti apa yang pernah dikerjakan Rasulullah Sallam. Itu hakikat cinta yang sesungguhnya. Orang ya innal qarina, ya innal qarina adalah qarin yaqtadi. Orang itu mengikuti temannya, teman yang dicintai, orang yang biasa diikutin, itu akan mengikuti sedikit atau banyak kebiasaannya. Kalau yang dia cintai, kalau yang dia ikuti, kalau yang dia temannya orang yang buruk, teman narkoba, itu orang lama-lama jadi pecandu narkoba. Kalau temannya biasa nongkrong-nongkrong di kafe, lama-lama dia biasa nongkrong juga. Kalau temannya biasa ngetrek-trekan, dia temen sama orang-orang yang trek-trekan, nanti tuh anak nggak mau bisa ikut trek-trekan. Kenapa? Komunitasnya, perkumpulannya yang membawa dia ikut-ikut menjadi seperti itu. Alhamdulillah kita dikumpulkan dalam satu perkumpulan, komunitas. Komunitas adalah ya majma', perkumpulan ya pecinta Rasulullah. Ini luar biasa, perkumpulan yang istimewa. Memang dalam perjalanan dakwah seperti kita ini, apalagi tinggal di Mangga Besar, di Sawah Besar, masya Allah, ujiannya luar biasa, tantangannya luar biasa. Nggak sedikit dari lingkungan kita nggak ngerti, nggak sedikit dari mereka yang nggak paham, banyak yang nggak ngertinya. Udah nggak ngerti, nggak mau bertanya. Habis gitu, macam-macam dia ngomong. Tapi kita jalanin terus. Apapun kondisinya, orang yang cinta siap berkorban jiwa dan raganya. Orang yang mencintai, dia rela hartanya, jiwanya, bendanya. Buat siapa? Buat orang yang dicintai. Ketahuilah, kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang rugi, nggak bakal rugi, dijamin sama Allah SWT, dijamin sama Nabi Muhammad SAW. Fa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Apa keistimewaan orang yang mencintai Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad SAW? Yuhibbukumullah, niscaya engkau akan mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dapat kecintaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pendengarnya, telinganya menjadi pendengaran Allah SWT, tangannya menjadi tangannya Allah SWT, kakinya menjadi tangannya, ya perumpamaan begitu. Dalam arti kakinya, tangannya, matanya, telinganya, semuanya, mulutnya akan dijaga oleh Allah SWT dan senantiasa berjalan, berguna, bergerak dalam satu perkara yang diridhai Allah dan Rasulnya. Insya Allah. Hakalah jamaah hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat para sahabat-sahabat Nabi. Sayyidina Bilal bin Rabah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Talha, Sayyidina Uwais, banyak para sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa. Ya, mereka meninggalkan dunia dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan ada seorang sahabat Nabi yang hidupnya kaya raya di negeri kota Mekah. Di kota Mekah dia saudagar kaya, warungnya atau tokonya banyak, kekayaannya luar biasa. Begitu hijrah, ya ikut sama Nabi Muhammad SAW, para komunitas mereka atau keluarga-keluarga sahabat tersebut, ya yang kaya raya tersebut mencegahnya, melarang dia jangan ikut Nabi, ikut-ikutan hijrah sama Nabi. Katanya, kalau engkau mau ikut sama Nabi, maka engkau tinggalkan seluruh kekayaanmu yang ada. Kenapa? Karena engkau mencari rezeki di sini. Kalau engkau kaya di negeri ini, engkau enggak boleh keluar dengan kekayaanmu. Ini sahabat enggak pikir dua kali. Ini sahabat enggak pantang, enggak mundur dia dengan ancaman seperti itu, tangan-tangan seperti itu. Kata sahabat tersebut, jangankan hartaku, jiwa dan ragaku untuk Nabi Muhammad akan kurelakan untuk hilang dengan sedemikiannya. Luar biasa, dia tinggalkan kekayaannya, dia ikut sama Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Al Munawwarah. Hakikatnya para pecinta Rasulullah SAW, dia dalam kehidupannya yang dicari juga Allah, bukan yang lain. Yang dicari selamat dunia dan akhirat, yang dia cari kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang abadi, bukan kebahagiaan yang sementara seperti banyaknya umat atau orang di zaman sekarang yang dipikirkan bagaimana dia senang ini hari, besok dia nggak pikirin lagi bagaimana besok keluarga anak cucunya bahagia, ya dia nggak mati kelaparan, ada kaya dan segala macamnya, usahanya bagus dan segala macamnya, namun sedikit sekali yang memikirkan untuk kehidupan akhiratnya. Bagaimana kehidupan akhirat yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa? Dunia, ya, dunia itu ibarat fata morgana. Kenikmatannya itu semu. Kenikmatannya semu, tahu enggak semu? Semu itu tidak tahan lama. Ya. Nikmat, tapi rasa-rasanya ada yang kurang. Ya, tetapi orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW di dalam kehidupan dunianya dia bahagia, apalagi di akhiratnya nanti bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu kita ayo sama-sama dalam komunitas ini berjuang sedikit demi sedikit. Sebulan sekali kita kumpul. Saya yakin insya Allah berkat Nabi Muhammad, sedikit banyak lama-lama insya Allah orang-orang sekitar kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti yakin. Kita ceritakan dalam kitab Maulid Syaraful Anam, di sana disebutkan cerita, ya di akhir bab tersebut di sana diceritakan bagaimana ada di Mesir, ya di kota Kahira atau Kairo, itu di perkampungan Muslimin ada satu hidup satu keluarga suami istri beragama Yahudi. Singkat cerita, masuk tanggal 12 Rabiul Awal, kaum muslimin seluruh sentero di mana saja mereka merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti tetangganya yang Yahudi, tetangganya persis ini Yahudi, komunitasnya di tengah-tengah umat Islam. Ini orang Yahudi ya melihat tetangganya yang sebelahnya lagi memasuki tanggal 11 Rabiul Awal, mereka sedang benah-benah rumah. Dirapin rumahnya, rumahnya cakepin, diruangiin, dicat, dibagusin, dibersihin, disapuin, macam-macam dikasih wangi-wangian luar biasa. Begitu mau keluar kerja, ini suami ngomong sama istrinya. Mah, ya kalau bahasa kita gitu dah. Ya, sayang, tetangga kita lagi ngapain tuh? Mau ada acara apa? Syukuran apa? Apa sunatan, apa nikahan? Kan biasa orang kalau rapi rumah kalau ada hajatan doang. Betul enggak? Ya, mau lebaran, mau nikahan, ya atau ada apa aja. Tapi ini enggak. Ini mau acara Nabi Muhammad SAW. Jadi katanya, oh mereka mau merayakan kelahiran Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh begitu, Nabi Muhammad, namanya dia, iya. Oh selesai. Begitu sore, sampai sore besokannya, begitu nyampe selesai kerja malamnya pada tidur. Ya begitu hari haknya, ya, yang ayah jamaah yang tetangganya muslim ini bikin maulid, baca maulid dari Rasulullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Begitu salawat malamnya, malam tepat 12 Rabiul Awal, pada baca maulidan marhabanan, tetangga sebelah bingung nih, rame banget saya sebelah ya. Udah singkat cerita, malamnya pada tidur, selesai maulid, yang tetangga juga tidur. Ya begitu malam, ini orang Yahudi suami istri ngimpi. Pertama yang ngimpi suaminya, yang pertama yang ngimpi suaminya. Suaminya ngimpi, ya dia bangun, dia lihat semua tetangga yang muslim yang habis maulid dan marhabanan, luar biasa penuh jamaahnya, ngebludak. Ya, yang lebih anehnya lagi, cahaya luar biasa di ruangan tersebut, di rumahnya, dari luar sampai dalam. Di luar bercahaya luar biasa, di dalam makin cahayanya luar biasa. Ya, ini tetangganya, si suami ini yang Yahudi ini, ya, datang ke rumah tetangganya. Dia lihat, Masya Allah, luar biasa pemandangannya. Istimewa banget, ya. Dalam mimpi, dalam mimpi. Dia akhirnya itu ketemuin yang punya rumah. Bang, saudaraku, katanya, Kang Bang, Bang. Ini acara apa ini? Acara maulid. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir ramai banget. Pakaiannya putih-putih, sejuk-sejuk mukanya, bercahaya luar biasa. Katanya, saya belum tahu nih. Ini apa ini maulid maulid macam apa? Terus-terus itu di tengah ruangan, yang di dalam itu kok ada satu orang yang mukanya bucih, sinarnya sinar lebih daripada yang hadir. Lebih seperti cahaya bulan yang dikelilingi dengan bintang-bintang. Yang hadir bintang-bintang, tapi yang di tengah-tengah, yang cahaya paling terang serak seperti bulan purnama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Katanya tetangganya muslim, oh itu Nabi kami. Yang dikerumunin orang banyak di tengah-tengah mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Katanya orang Yahudi, kalau kira-kira saya panggil dia nyawet kagak ya? Katanya orang muslim, coba aja kita panggil. Dia panggil dari dalam, ya Muhammad. Ini orang Yahudi ngomong begitu. Nabi Muhammad mendengar dan langsung menyaut labbaik. Orang kalau orang Islam kalau dipanggil jawabnya labbaik. Labbaik Allahumma, labbaik itu panggilan Allah kalau di Mekah. Ya, orang haji sama umrah labbaik Allahumma. Kalau kita dipanggil sama orang tua, dipanggil ustaz, dipanggil orang, dipanggil teman, kalau dipanggil ya fulan. Kita kalau orang Islam jawabnya apa? Labbaik. Itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan itu khusus buat orang Islam, labbaik panggilan yang aku dengar dan aku segera mendatanginya panggilan tersebut. Yang punya rumah kaget. Ya Rasulullah, kenapa kau menjawab panggilan orang Yahudi tersebut sedangkan dia belum beragama Islam? Nabi tersenyum dan sambil berkata, "Wahai saudaraku, ketahuilah aku tidak menjawab panggilan orang Yahudi tersebut kecuali aku sudah melihat cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sudah masuk ke hati orang tersebut." Alhamdulillah. Luar biasa. Dia kaget nih yang punya rumah, subhanallah. Luar biasa. Pagi harinya jam 3 subuh ini suami bangun. Ya, yang Yahudi ini jam 3 subuh habis ngimpi bangun dia jam 3 subuh kaget, ya. Dia bangun, dia lihat rumahnya kaget. Yang biasanya berantakan, suaminya belum bangun, istrinya belum bangun, belum ngapa-ngapain, masing aura-auran. Ini jam 3 subuh, dia lihat rumahnya udah cakep, udah bersih. Bahkan dia lihat katanya istrinya lagi bebenah rumah. Dia kaget, "Hei istriku, ada angin apa lo pagi-pagi udah bangun? Pagi-pagi udah ngerapin rumah, pagi-pagi udah cakep dandan, perhias, rumah lo cakepin wangi-wangian, ada apa?" Ini so istri ngomong, "Ketahuilah, aku semalam bermimpi setelah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu aku bermimpi mengucapkan dua kalimat syahadat berkat tetangga kita di Timur kemarin. Dua-duanya masuk is berkat tetangganya yang muslim baca mau. Jadi jangan jangan kau jangan bicara banyak sedikitnya. Kalau bicara mulut udah banyak yang hadir. Apalagi perayaan ini luar biasa. Pikir komunitas pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita adakan peringatan maulidnya Nabi Muhammad. Yang kita bacakan biografi orang yang nomor satu, nggak ada tandingannya. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling ganteng, orang yang paling pintar, orang yang paling santun, orang yang paling tegas, orang yang paling bijaksana, orang paling sempurna. Sudah pada barang tentu, ya, kemuliaan tersebut Allah berikan kepada orang-orang yang mencintai mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakanlah saudara-saudaraku yang dulu Allah Taala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kehidupannya senantiasa memberikan kemuliaan bagi siapapun yang mengikutinya. Siapapun yang bersandar kepada Nabi akan mulia. Seorang Bilal bin Rabah, budak hitam yang legam, hina, bahkan disiksa oleh majikannya, bikin susah, dijual belikan. Begitu dia masuk Islam, dia memperkokoh warga Islamannya, dia ikuti Nabi Muhammad SAW, dia berjuang jiwa dan raganya, derajatnya Allah SWT muliakan. Kenapa? Karena beriman sama Allah dan mencintai Rasulullah SAW. Karena maksud itu, pintar-pintarlah berkawan, berteman, cari teman-teman yang bisa mengingatkan kita kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan kita manfaat dunia dan akhirat. Jangan hanya dunia aja kita pikirin, ya, teman kita ada duitnya, ya, ngajakin yang bayar, masa ngajakin kita makan, ngajakin kita ngetrek, ngajakin kita ganja atau segala macamnya gratis sekalipun, jangan diikutin. Memang pada dasarnya enak, tapi belakang-belakangnya akan memberikan kita sengsara. Tapi orang yang cinta sama Rasulullah SAW, pada awalnya sengsara, capek, tapi pada hakikatnya dia akan mendapatkan kenikmatan demi kenikmatan yang tak akan tunjuk habisnya, insya Allah. Hadirin wa hadirat jamaah rahimakumullah, mari kita tingkatkan kembali, hidupkan kembali sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah menjadi pemandangan asing di tengah-tengah kampung kita, yang sudah menjadi pemandangan asing orang Islam ini, ya. Kata Nabi SAW, al-muslimun mahjubun bil muslimin. Orang Islam itu terhalang oleh umat Islam sendiri. Terkadang bukan orang Kristen yang menghalangi dakwah kita. Terkadang yang menghalang-halangi kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang bukan orang non-muslim. Kata Nabi SAW, al-muslimun mahjubun bil muslimin. Orang muslim terhalang oleh itu orang Islam sendiri. Kita lihat berbagai macam peristiwa yang terjadi sekitar kita. Kebanyakan yang menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW bukan orang kafir. Yang terbanyak, ya, terbanyak bukan orang kafir, banyakkan rata-rata orang kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita sebagian dari umat Islam udah nggak kenal sama nabinya, dia nggak mau cari tahu siapa nabinya, dia jauh daripada tuntunan nabinya, sehingga dia umat Islam hanya sekedar KTP-nya saja, namun perbuatannya, tingkah lakunya, pola pikirnya jauh daripada tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita beruntung sama Allah SWT, bersyukur sama Allah SWT. Kenapa? Kita masih diberikan kesempatan, diamanatin sama Allah SWT, dipilih sama Allah SWT untuk berkumpul bersama-sama memperjuangkan apa yang pernah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang pernah dihidupkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang pernah disyaratkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, hidayah, inayah untuk senantiasa mempertahankan, menghidupkan, menjalankan apa yang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalankan dan syariatkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa'amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم باركنا في ذريتنا وارزقنا برهم وفقهم بطاعته ولا تضرهم. اللهم سلمنا والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واهلك الكفرة والمشركين. اعداءك اعداء الدين. اللهم ادم راية الدين القويم في جميع اقطار منشورة ومعالم الاسلام والايمان لاهل معمورة معن وسورة. اللهم ادمنا في الاعمال بطاعتك وصدق في خدمتك دائما. واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. عباد الله، حاضرين حاضرات جماعة رحمكم الله، مودة مودة Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir wal batin untuk bisa betul-betul mencintai Nabi Muhammad SAW secara lahiriah dan batiniah, baik secara perbuatan, perkataan, dan secara niat-niat beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi Aisha, niwadaraji. Yeah. Allahumma salli wa sallim wa barik li wa alihi wa laqad ashrata li nati man awsabahu tuhayyal qulub wa tuhayyal ashjana Allahu qad adana alayhi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna kumman fi sarayri qad alimani samadhi rabbina wa hadana وَإِذَا جَدَدْنَا لِلْمَوَدَّةِ هَا هُنَا نَرْفَعُ أَيْدِي فَقْرِنَا وَرُجَانَا بِالْوَاحِدِ الْأَحَدِ الْعَلِيِّ إِلَهِنَا مُتَوَسِّلِينَ بِمَنْ إِلَيْهِ دَعَانَا مُهْتَرِهِ وَحَبِيبِهِ وَصَفِيهِ زَيْنِ الْوُجُودِ بِهِ الْإِلَهُ وَهَبَانَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا انت لنا انت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي اخرانا واسلي لنا الاهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي ان اخطانا وسلم بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك تلاتا أحمد في بحدة أين الرضا ترعانا فلبد به في كل هان هوننا وإبانا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن وبين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق شعلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا فانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واطمع كل من عادانا فاغذر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا وارضانا وقضي لنا الحاجات وحسن خدمنا عند الممات وأصلح الأقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا المصطفى صلي عليه وآله وحرك ريح الصبا وغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لما أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد تعشي شخبي والحمد لله في البدء والتناهي.